sehingga membuat mereka lalai tentang urusan akhirat mereka. Hatta yulaku yaumahumulladhi yu'adu, hingga mereka nanti bertemu dengan hari yang dijanjikan bagi mereka, itu hari kiamat, yaumul akhir, yang dia akan mendapatkan semua yang pernah dijanjikan Allah, ancaman dan berbagai macam hal yang menakutkan bagi orang-orang yang mereka di dunia tidak pernah peduli dengan datangnya al-yawmul akhir. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun, dialah Allah yang di langit ilah, sesembahan makhluk yang di langit. Wa fil ardi ilahun, demikian pula sesembahan makhluk yang di bumi, semua adalah milik Allah Ta'ala. Langit dan bumi milik Allah Ta'ala, sehingga Allah sesembahan baik di langit maupun di bumi. Wa huwal hakimul alim, sedangkan dia Allah al-hakim, dan yang membijaksana, dan yang semua keputusannya tepat, dan yang semua hukumnya penuh dengan hikmah yang sempurna, dan semua itu dibangun dengan ilmu Allah Ta'ala, bukan dengan kebodohan, sehingga semua yang Allah lakukan hak, dan ilmu itu artinya sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Idraku syai ala ma huwa alaih, mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Dengan demikian, apa yang Allah bicarakan semuanya hak dengan ilmu Allah, tidak ada yang meleset dengan kenyataan yang ada. Wa tabarakal ladzi lahu mulku samawati wal ardi, ma tinggi Allah atau maksudnya Allah, dan yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan juga yang memiliki apa yang ada di antara langit dan bumi, semuanya milik Allah. Wa indahu ilmu sa'ah, dan hanya di sisi Allah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tidak seorang pun Allah mereka tahu, baik Jibril dan juga Nabi SAW, semuanya tidak tahu. Yas'alukan nasu anisa'ah, qul innama ilmuha indallah, manusia bertanya kepada engkau ya Muhammad salam-salam tentang as'ah, katakanlah bahwa ilmu tentang as'ah hanya di sisi Allah Ta'ala. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Siap-siap saja untuk ditanya oleh Allah semua apa yang telah kita lakukan di dunia. Hari yang dikatakan Allah, wartaku yauman turja'una fihi ilallah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun. Takutlah kalian akan datangnya hari yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, dan setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna tanpa ada kezaliman dalam pembalasan Allah. wala yamliku alladziina yad'uuna min duuni, dan yang mereka seru selain Allah itu la yamliku, la yamliku, sama sekali tidak memiliki, tidak memiliki asy-syafa'ah, tidak memiliki syafaat yang bisa menjadi atau yang bisa menolong orang-orang yang menyembahnya. Mereka itu enggak punya apa-apa. Sehingga semua selain Allah adalah sembahan yang batil, karena memang tidak memiliki syarat apapun yang memenuhi mereka sebagai yang disembah. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Adapun syafaat hanya akan bermanfaat bagi orang yang syahida bil haqq, orang yang mempersaksikan kebenaran, yaitu orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa hum ya'lamun, dan dia tahu bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang seperti ini, ahli tauhid, dia syafaat akan bermanfaat. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ayyun nasi atau as'adun nasi bisyafa'ati yaum al-qiyamah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak dari kiamat? Kata Nabi, as'adun nasi bisyafa'ati yaum al-qiyamah, adapun orang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia benar-benar tulus murni dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu tidak ada sembahan hak kecuali hanya Allah semata. Walain sa'alatahum man khalaqahum, kalau ditanyakan pada, kalau antum, kalau anda tanyakan kepada mereka, ya Rasulullah SAW, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka ini, layakulun Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Mereka mengakui tentang Allah sang pencipta, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan, sehingga pengakuan tentang Allah tauhid rububiyah enggak akan ada gunanya tanpa mewujudkan tauhidul uluhiyah. Fa anna yufakun, sudah mereka tahu Allah yang menciptakan mereka semuanya, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran. Wakili, dan Nabi mengadukan kepada Allah Ta'ala. Apa pengaduan Nabi? Ya Rabbi, wa ya Rabb, inna ha'ula qawmun la yu'minun, semua mereka itu ya Allah kaum yang tidak beriman. Nabi juga pernah mengadukan tentang Quraisy. Rabbi ittahada'a ya qala Rabbi, ya Rabb, ittahada qawmi hadal Qur'an mahjura, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, barang yang dihajar, dijauhi, gak mau dengar, gak mau baca, gak mau mentadabur, gak mau mengamalkan, gak mau bertahkim dengan ini Al-Quran. Ini adalah hajar Al-Quran. Dan kaum yang dikeluhkan oleh Nabi diantaranya kaum yang menghajar Al-Quran al-Karim. Apa keluar Nabi, ya Rabbi, ya Rabb, inna haula qaumun la yu'minun, mereka kaum tidak beriman, hatinya tertutup, tidak mau beriman. Fasfah anhum, maka maafkan mereka. Waqul, dan katakan kepada mereka, salamun, keselamatan bagi kalian. Fasawfa ya'lamun, kalian akan mengetahui, mereka akan mengetahui kelak bagaimana akibat akhir orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kita ganti pelajaran yang lain, cukup. Kita kemarin pelajaran kita dari Fadhilul Islam, ini utama Islam, kita telah bahas beberapa ayat Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah atilibahkan ayat Allah berkaitan dengan kesempurnaan dinul Islam, yang menunjukkan bahwa di antara keutamaan Islam, Islam adalah din yang kamilah, syamilah, agama yang sempurna, yang mencakup segala perkara, sehingga tidak membutuhkan lagi, yakni selain Islam. Kemudian juga Islam agama yang penuh dengan hujah, yang tidak akan pernah dibuat bimbang dengan kebatilan yang ada, hujah yang qawiyah dalam masalah tauhid, dalam masalah shiratal mustaqim, dalam masalah akhlak. Maka seorang muslim dia tidak akan pernah dibuat ragu dan bimbang oleh kebatilan-kebatilan yang penuh dengan syubhat, karena Islam agama yang penuh dengan hujjah, baik secara logika, kemudian fitrah, maupun yaitu nas-nas yang Allah ajarkan kepada kita. Demikian juga ayat yang dibawakan bahwa di antara keutamaan Islam, orang yang mereka berbuat baik dalam Islam, Allah akan berikan dua rahmat, rahmat dunia dan rahmat akhirat. Kemudian dibawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara keutamaan Islam seperti orang yang bekerja yang singkat waktunya tapi upahnya melimpah ruah. Kemudian yang terakhir utama juga yang dibawakan beliau dari ajaran agama ini, istimewa hari Jumat yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang terluput dari orang Yahudi dan Nasrani, dan juga Islam adalah agama yang hanifiyah sam'ah, agama yang hanif, penuh condong pada tauhid dan penuh dengan toleransi, sehingga di bersama dengan tegasnya, kerasnya atau kuatnya akidahnya, dia sangat toleransi dalam muamalah, dia toleransi dalam pengertian diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan toleransi ala hawa nafsu yang mengorbankan keyakinan atau akidah. Islam agama yang penuh dengan kemudahan dalam beban syariatnya maupun dalam membangun yang muamalah. Sekarang kita masuk pada perkataan Ubay bin Ka'ab, baca. Wallahu rahimallahu taala wa Ubay bin Ka'ab radallahu anhu qala alaikum bisabil wa sunnati fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnati dzakara rahmani wa fadhal ainahu min khasyatillah wa tamassahu an-nar wa laysa min abdin ala sabirin wa sunnatin dhaqara rahmanu faqshara jildahu min fashadillah illa kana mataluhu kamathari sajaratin yabisa warabuha fa bainama hiya kadalika itasobat ha arih fatahat anha warabuha illa tahatat anhu dunubahu kamatahat an hadihi syajarah warabuha fa inik kisadan fisabilin wa sunnatin khairun min istihad khairun min istihadi fi khilafi sabilin wa sunnah. Ya, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dia adalah sahabat Nabi yang dikenal termasuk di antara yang menjadi maroji dalam atau yang pernah ditanya Nabi tentang ayat mana yang paling utama. Ayu ayatin abdom, ayat mana yang paling agung fi kitabillah, dalam kitab Allah Ta'ala. Maka kata Ubay, beliau memilih ayat kursi dan diucapkan selamat oleh Nabi. Dan ayat kursi kenapa menjadi ayat yang paling utama? Karena dari awal sampai akhir semuanya full bicara masalah tauhid, sehingga menunjukkan keutamaan tauhid dan menunjukkan kecerdasan Ubay bin Ka'ab memilih ayat yang paling utama dalam Al-Quran Al-Karim. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, alaikum bisabil wa sunnah, hendaknya kalian tetap di atas jalan siratal mustaqim dan sunnah, di atas Islam dan sunnah, sehingga di atas al-haq yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. As-sabil siratal mustaqim, ini sabilu Muhammadin SAW wa sabilu sahabatihi radhiyallahu anhum jami'an, itulah siratal mustaqim. Wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Jalan yang lurus Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini adalah jalan yang lurus dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mereka tidak berjalan di atas tiga poin ini, Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dia pasti akan masuk ke lorong kesesatan. Karena Allah telah menjadikan para sahabat sebagai maraji atau marja, tempat kembali setelah Quran sunnah. Allah jadikan generasi terbaik umat ini, ini para sahabat, sebagai jalan yang mesti dilalui untuk dia istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang tanpa mengikuti para sahabat, kita akan sesat. Wa man yushaqiq rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa mendurakai Rasulullah SAW setelah jelas baginya petunjuk dan menyelisih dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, selain mengikuti jalannya kaum mukminin, artinya selain jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Orang yang mereka mendurakai Rasul, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, akan kami limparkan kemana mereka, akan kami sesatkan kemana hati mereka condong, dan akan kami limparkan mereka ke jahanam. Sehingga kewajiban untuk di atas sabil, maksudnya istiqamah di atas Islam yang sahih, di atas Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, ini Islam yang sahih. Sehingga alaikum bisabil, maksudnya itu. Jadi Islam dalam pengertian yang marja'nya Al-Quran, As-Sunnah dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. As-sabil mufrad, dan Allah hanya punya satu jalan, yaitu Islam. Sehingga Allah katakan wa anna hadha sirati, dan inilah jalanku, sirati sirat, satu jalan. Ketika Nabi menerangkan ayat itu pula, Nabi menggariskan dengan satu garis serat, garis yang lurus, dan mengatakan hadza sabilullah, jalan Allah ini. Lalu Nabi gambarkan banyak jalan kanan kirinya. Jalan-jalan itu kata Nabi jalan syaitan, laisa min hasabilun illa wa alaihi syaitan, dan tidaklah ada jalan ini kecuali syaitan nongkrong di atasnya yang berusaha untuk menyesatkan orang berjalan di atas jalan yang lurus dan memberikan tipuan-tipuan. Ya Abdullah haluma ta'al, ya Abdullah kesini, masuk jalan ini, hadza tariq, ini juga jalan, ini tipuan syaitan. Jalan Allah yang satu Islam, inna dina indallahi Islam, semuanya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbalu minhu, barang siapa yang dia mencari agama selain Islam tidak akan Allah terima. As-sabil Islam, as-sabil Al-Qur'an, as-sunnah, dan pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, itulah as-sabil. Orang yang menyimpang dari ini maka dia sesat. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin, dan sungguhnya tidaklah seorang hamba itu di atas jalan yang lurus, di atas sunnah nabinya. Dzakarallaha ta'ala, lalu dia mengingat Allah, dan dia lalu fafadhat aina, air matanya keluar, berurai air mata, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Ta'ala. Fatamassuhun nar abadan, dia tidak akan pernah mungkin disentuh api neraka. Di sini ikhwan, barang siapa yang dia di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, di atas as-sabil, di atas as-sunnah, manhajnya benar, agamanya benar, maka semua tangisan-tangisan dia, berurainya air mata, itu akan bernilai, akan dijauhkan dari neraka. Lain dengan orang yang mereka tidak di atas as-sabil, tidak di atas as-sunnah, tangisan-tangisan mereka layang fa, tangisan mereka layang fa, karena tangisan mereka, kekhusyukan mereka, letih dan capeknya mereka tidak di atas al-haq. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika membaca ayat amilatun nasibah, amal mereka sia-sia, sudah capek, lelah, sia-sia. Umar ketika baca ayat ini, beliau ketika melewat gereja, melihat seorang pendeta di gereja, dan pendeta ini sangat tekun beribadah, maka Umar ingat ayat amilatun nasibah dan menangis Umar. Karena bagaimana sebagian orang seperti pendeta yang telah zuhud dengan dunia, mengorbankan waktunya untuk beribadah kepada Allah, kemudian dia tidak menikah, dia sangka itu ibadah yang tinggi mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Semua kesulitan yang mereka alami layan fa, amilatun nasibah, amalnya sia-sia, hanya dapat capek dan kesengsaraan saja. Demikian juga alubidah yang amal mereka tidak tegak di atas manhaj yang hak, amalnya sia-sia. Alhamdulillah, standarnya adalah di atas sunnah, di atas sabil, maka tangisannya akan bermanfaat. Adapun tangisan khusyuk yang tegak di atas bid'ah, tidak di atas as-sunnah, as-sabil, layak fa. Banyak orang yang menangis, banyak orang yang khusyuk, tapi kalau menangisnya dan khusyuknya bukan di atas sunnah, maka tidak akan memberikan manfaat pada dia. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang orang-orang khawarij, apa kata Nabi berkaitan dengan ibadahnya orang khawarij? Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa ibadah mereka itu seandainya dibandingkan ibadah orang khawarij, seakan-akan tidak ada apa-apanya. Sehingga Nabi katakan, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan memandang remeh, tidak seberapa salat dan puasa kalian dibandingkan salat dan puasa orang Khawarij. Orang Khawarij penampilan ibadahnya hebat, masya Allah, tapi sesat. Demikian juga ikhwan, ketika kita melihat seseorang ceramah, itu jangan dinilai tampilannya. Sangat pemberani, mujahid, pembela Islam. Ada lagi tampilannya, kalau ceramah nangis terus, bawaannya nangis terus, masya Allah, hatinya lembut segala macam, kelihatan khusyuk. Jangan antum tertipu dengan tampilan-tampilan kayak gituan. Yang dilihat pertama kali itu, ustaz ini manhajnya hak atau batil, di atas sunnah atau di atas bid'ah. Kalau di atas bid'ah, keberaniannya, tangisannya, sekekhusukannya, segala macamnya layak fa. Yang antum perlu lihat pertama kali, dia adalah ala sabil, ala sunnah atau tidak. Itu yang akan menentukan. Maka beliau katakan, orang yang mereka di atas sabil, di atas sunnah, lalu dia berzikir kepada Allah, lalu air matanya berurai, berderai karena takut kepada Allah, maka air mata seperti ini atau mata yang berurai karena takut kepada Allah, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Walaysa min abdil ala sabilin wa sunnatin dzakara Rahman wa tasharra jildu min mahafatillahi ta'ala illa kana mathaluhu kama thari syajaratin yabisa waraquha. Perumpamaan, dan tidaklah seorang hamba di atas sabil, di atas sunnah, lalu dia berzikir kepada Allah Ta'ala, kulitnya melunak karena takut kepada Allah Ta'ala, kecuali keadaannya seperti pohon yang kering, yang daun-daunnya berguguran. Orang yang mereka di atas sunnah dan mereka mengingat Allah dengan hati yang takut, maka rasa takutnya yang di atas sunnah itu akan membuat bergugurannya dosa-dosa mereka. Faya kadalik idza asabaha rihun fatahatta anha waraquha. Demikian jika pohon itu berdaun-daun kering lalu kena angin, maka akan rontok daun-daun tersebut, akan berjatuhan. Sebagaimana seorang mukmin, illa tahatat anhu khatayahu kama nahatta an hadhi syajarah warahuha. Demikianlah seorang mukmin yang dia mengingat Allah, dia takut kepada Allah, maka dosanya akan berguguran kayak daun-daun kering tersebut. Dan beliau tutup kalimatnya dengan wa inna iqtisadan fi sabil wa sunnah khairun min istihadin fi khilaf sabil wa sunnah. Sederhana, di atas jalan yang hak, di atas sunnah, itu lebih baik dibandingkan kesungguhan di atas bid'ah. Sehingga yang menjadi ibrah ikhwan, bukan banyaknya amal, bukan merentetnya amal, bukan ya ini amal yang kelihatan gedabiah, tapi yang menjadi ibrah adalah benarnya amal itu, benarnya manhaj yang dia tempuh, baru amalnya akan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim hendaknya benar-benar dia memperhatikan jalan apa yang sedang dia tempuh, jalan yang hak, jalan sunnah as-sabil, atau jalannya orang yang sesat yang dia menyelisih as-sirat al-mustaqim, banyaknya amal la yanfa', tidak berguna. Dan dalil yang terakhir baca. Wa Nabi Tarka radhiyallahu anhu qala ya khabdan naum al-afyas wal iftar wa iftaruhum kaifa yabinuna sahral hamaki wa saumuhum wa lam yasqal daratin min birrin wa lam yasqal daratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin adam wa afdalu wa arjahu man min amsalil jibali ibadatun min muhtarin. Wa an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu qala ya habbada naumul aqyas wa iftaruhum, aduhai alangkah beruntungnya tidurnya orang yang cerdas dan berbukanya mereka. Kaifa yakhbinuna saral hamqa wa siyamahum, bagaimana yakni tidurnya al-aqyas dan berbukanya al-aqyas itu mengungguli ibadahnya atau begadangnya orang-orang yang dungu, mengungguli begadang dan siam-siamnya orang dungu. Orang yang cerdas, yang dimaksudkan orang cerdas adalah orang yang mereka di atas sabil, di atas jalan yang hak, di atas sunnah. Tidurnya dan berbukanya itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan begadangnya dan puasanya al-hamqa, orang tidak di atas jalan yang hak. Al-hamqa itu asli artinya pekok, orang-orang dungu, orang-orang mereka tidak di atas al-haq, orang-orang mereka yakni tidak pakai ilmu. Hamqa al-aqyas, orang pandai yang berilmu, ibadahnya di atas ilmu, di atas jalan yang hak. Walam yithqalu dzarratin min birrin, kebaikan kecil yang dimiliki oleh al-aqyas, orang yang di atas ilmu, di atas sunnah, di atas sabil, ma'a taqwa wa yakinin, kebaikan yang dilakukan dengan takwa dan yakin, takwa rasa takutnya kepada Allah, yakin dengan ilmu sehingga betul-betul di atas sunnah, di atas sabil, a'dhamu wa afdal wa arjah, itu lebih agung, lebih utama, lebih roji, lebih kuat, min amsalil jibal min ibadatil muhtarin, dibandingkan ibadah segunung yang dilakukan orang yang sesat, yang tertipu syaitan, tertipu dari jalan yang hak. Sehingga yang menjadi ibrahnya adalah bagaimana betulnya ibadah, lurusnya jalan yang dia tempuh, sehingga kebaikan kecil yang mereka miliki jauh lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih bernilai dibandingkan kesungguhan ibadahnya orang-orang yang mereka tertipu muhtarin, orang tertipu syaitan, sehingga tidak menempuh jalan yang hak, tidak menempuh jalan sunnah. Sehingga di sini bahwa keutamaan Islam ini orang-orang yang mereka berjalan di atas sunnah Islam yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabat, yang mereka di atas as-sabil, di atas as-sunnah, semua amalnya akan ternilai. Sekecil-kecil amalnya akan dinilai ketika dia di atas al-haq, di atas manhaj yang haq. Tapi ketika dia di atas manhaj yang bid'ah, yang menyimpang, yang rusak, maka amal-amal yang mereka lakukan menjadi sia-sia, tidak mendapatkan nilai yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ademikian ikhwan, dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan Fadlul Islam bab yang pertama, di antara yang telah kita bacakan ayat-ayat dan hadis Nabi tentang Fadlul Islam, di antara keutamaan Islam. Islam adalah agama yang sempurna yang tidak lagi membutuhkan tambahan pengurangan dari manusia. Islam agama hujah. Tidak pernah orang yang belajar Islam dengan baik, dia akan memiliki hujah yang qawiyah, hujah yang kuat, dan akan bisa memberantas atau memberangus kebatilan-kebatilan. Tidak pernah terbingungkan dengan syubhat-syubhat anil batil, karena hujah Islam sangat kuat. Demikian pula orang yang mereka berislam dengan baik, Allah akan berikan dua rahmat dunia dan akhirat. Kemudian juga Allah, bagaimana utama Islam diantaranya, yaitu Allah jadikan Islam agama yang samhah, agama yang toleran, agama yang hanifiyah, sangat condong pada tauhid. Islam utamanya, orang yang Islamnya baik, kita diantara utama umat Islam, Allah berikan amal-amal yang singkat, amal-amal yang ringan, tapi pahalanya melimpah ruah, sehingga bisa menandingi umat-umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya. Tak umat ini umurnya pendek, tapi kebaikannya bisa mengungguli umat-umat sebelumnya. Dan di atas sunnah itu lebih utama, lebih baik. Sederhana di atas sunnah lebih baik dibandingkan dengan kesubuhan di atas bid'ah dan penyimpangan, sehingga yang menjadi patokan bagaimana kita benar-benar ini hidup di atas sunnah, di atas al-haq, jangan terseret pada kebatilan, dan jangan terfitnah dengan banyaknya pejalan di atas jalan yang sesat, dan jangan dibuat kecil hati dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan yang hak, karena begitulah di antara hakikat al-haq dan al-batil. Al-batil banyak peminatnya, al-haq sedikit peminatnya, karena kata Nabi, huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bil syahwat. Surga dikelilingi dengan hal yang tidak menyenangkan jiwa, neraka dikelilingi dengan hal yang sangat selera dengan syahwat. Semoga Allah jadikan kita di antara pemilik utama Islam, sebagaimana kita jelaskan bab-bab yang kita lalui. Kita jelaskan ikhwan, ada pertanyaan silakan. Gak ada, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.